Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita berjalan di dalam kehidupan, menggumuli kehari-hari kita dan menjalankan tugas kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang memperbarui itu firman yang seperti apa? Nah, maka mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam tuntutan gugatan terhadap setiap orang yang sudah mengenal firman Tuhan. Maka orang-orang yang sudah mengenal firman Tuhan adalah orang-orang yang terus-menerus diperbarui di dalam kehidupannya. Sehingga Alkitab mengatakan, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pertama, saudara-saudara, kita perlu menyadari bagaimana sebetulnya pembaruan budi menjadi sebuah proses dalam kehidupan di dalam rangka. Jangan seperti dunia. Maka yang pertama, janganlah seperti dunia artinya apa? Janganlah seperti dunia bukan pasif supaya kamu tidak berlaku seperti dunia berlaku. Tapi itulah bentuk pasif, bukan saja tidak berlaku seperti dunia berlaku, tapi berlaku berbeda dengan dunia. Artinya begini, saudara, kalau ada orang mencuri, saudara tidak boleh hanya tidak mencuri. Apakah kalau saya tidak mencuri, saya sudah Kristen? Jawabannya belum. Memang engkau tidak mencuri, tapi engkau tidak memberitahu si pencuri bahwa mencuri itu dosa dan menolong dia untuk meninggalkan kebiasaan buruknya supaya dia tidak mencuri lagi. Nah, kamu abai. Keabaianmu itulah mengakibatkan satu kekacauan. Sehingga ini menjadi penting untuk kita sadari pertama, seharusnya kamu betul-betul menyadari bagaimana kamu berbeda dengan dunia, tidak sama dengan dunia, maka sudah semesti, sudah seharusnya lah kamu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu. Melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya. Ini menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan bersama. Nah, oleh karena itulah penting untuk memperhatikan, jangan serupa dengan dunia, tidak saja berbeda, tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Itu penting. Nah, aspek-aspek seperti inilah seharusnya menjadi pembelajaran dalam hidup tiap orang percaya. Bagaimana kemudian pergumulan pertandingan kehidupan kita di atas panggung menjadi pergumulan pertandingan yang sengit, pergumulan pertandingan yang serius. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita, bagaimana kita menjalani hari-hari kita, sehingga dengan demikian ada satu pergumulan serius yang kita jalani. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ini penting. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitulah seharusnya setiap orang percaya menjalankan hidupnya, dan bagaimana kemudian dia berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki dalam hari-harinya, dan bagaimana dia memainkan perannya itu, sehingga sungguh-sungguh ia bertanding dan tidak menjadi serupa dengan dunia. Sehingga pergumulannya bagaimana perubahan itu terus menjadi nyata adalah lewat apa yang disebut sebagai pembaharuan budi. Jadi tidak sama dengan dunia itu langkah pertama. Bukan saja sekedar tidak melakukan yang dunia lakukan, tapi melakukan ya apa yang dunia tidak lakukan. Artinya, kalau dia mencuri, kita bukan saja tidak mencuri, tapi berbagi, menolong orang-orang lain dalam hidup kita. Sehingga tindakan-tindakan aktual dalam kekristenan kita, tindakan-tindakan aktual yang terukur itu, tampak nyata. Dan tindakan-tindakan yang harus kita lakukan tentu ukurannya adalah firman Tuhan. Mana bisa kita mencari ukuran benar atau tidak, tepat atau tidak dengan pertimbangan kita sendiri. Tapi ukuran-ukuran itu adalah dari apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga di dalam etika misalnya Alkitab berkata dengan sangat jeli dan jenius bagi saya. Apa dikatakan? Ya, dikatakan seperti ini bahwa tidak semua yang boleh itu berguna. Boleh gak ini? Boleh. Boleh gak itu? Boleh. Tapi berguna apa enggak? Enggak. Kalau gak berguna jangan lakukan. Waduh, hebat kan? Tidak semua yang boleh itu berguna. Boleh, tapi tidak berguna. Jangan. Nah, oleh karena itulah hal-hal seperti ini menjadi kualifikasi yang ada pada orang percaya dan membuat orang percaya berbeda dengan orang dunia. Inilah membuat orang-orang percaya punya kelas di dalam hidupnya. Inilah membuat orang-orang percaya menjadi orang-orang bernilai dalam kesehariannya. Bagaimana hidupnya menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan itu. Nah, aspek seperti ini harus menjadi aspek yang tampak nyata, menjadi fakta yang tidak terbantah dalam hidup tiap orang percaya. Terukur, teruji. Sehingga hidup kita betul-betul menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita betul-betul hidup yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, inilah pentingnya. Inilah perlunya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita harus sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan? Harus. Hidup kita harus menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan? Harus. Dan kita tidak boleh lari dari sana. Kita harus ada di sana dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itulah kehidupan kita. Nah, hidup inilah yang harus kita jalani sehingga sungguh-sungguh kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Dan itu sungguh-sungguh membawa kita makin dekat kepada Dia. Nah, oleh karena itu, bagaimana yang kita lakukan tadi adalah tidak serupa dengan dunia. Karena itulah, mau tidak mau, harus ada pembaruan pada budi supaya ada perubahan dalam hidup ini. Nah, apa itu pembaruan oleh budi? Pembaruan oleh budi adalah pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana pembaruan itu ada? Karena firman Tuhan. Firman itulah kan memperbarui kita terus-menerus, memperbarui budi kita, memperbarui nilai-nilai kita. Sehingga seperti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus, bukan? Yang mencuri tidak lagi mencuri, kan begitu? Ya. Yang berbohong tidak lagi berbohong. Wah, itu luar biasa sekali. Tetapi tidak akan ada sebuah perubahan tanpa pembaruan budi dalam diri itu. Nah, karena itu Roh Kudus akan mempekerjakan pembaruan itu. Sehingga makin hari kita diperbarui terus-menerus menjadi seperti yang dikehendaki Alkitab. Itu perlu, itu penting. Nah, jadi inilah yang harusnya kita cari, saudara. Sehingga diperbarui terus-menerus menjadi seperti yang dikehendaki oleh Alkitab. Diperbarui terus-menerus seperti apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Itu menjadi ukuran yang harus dalam hidup orang percaya. Nah, itu harus kita jalani, nah itu harus kita lakoni, nah itu harus kita bentuk, kita wujud nyatakan dalam hidup keseharian kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang bersaksi tentang Tuhan yang hidup itu. Hidup yang bersaksi, yang memuliakan nama Tuhan itu. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, kehidupan orang percaya menjadi kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan. Kehidupan orang percaya sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang meninggikan namanya. Nah, jadi pembaruan budi tadi, bagaimana hubungan akrab dengan Tuhan. Hubungan akrab dengan Tuhan itu bukan dengar-dengar suara Tuhan, merasakan Tuhan hadir. No. Anda tidak mistis begitu. Hubungan akrab dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan adalah dengan membaca firman-Nya, merenungkan. Maka Roh Kudus akan memberi pencerahan terhadap apa yang kita baca. Roh Kudus akan memberi pencerahan terhadap apa yang kita renungkan. Sehingga kita mempunyai pengertian, pemahaman ya, yang utuh dalam memahami kebenaran firman itu. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita jalani hari-hari kita, hidup kita, dan bagaimana seharusnya kita melakoninya. sehingga hidup itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ya, nah ini yang harus dilakukan. Oleh karena itu kesadaran akan pembaruan budi harus menjadi kesadaran yang terus-menerus ada dalam hidup orang percaya dan bertumbuh. Dan itu tidak bisa kita kemudian bermain-main dengan hal itu. Pembaruan budi itu harus tampak nyata. Pembaruan budi itu harus terukur, aktual. Nah ini yang mesti kita pikirkan. Ini yang mesti kita jalani. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita berjalan di dalam kehidupan kita dan bertanding dalam panggung kehidupan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga bagaimana kemudian pembaruan budi tadi menjadi sebuah proses yang terus-menerus. Pembaruan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu membuat kita teguh, kuat berdiri dalam melewati hari-hari kita, dalam menjalani hari-hari kita. Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Nah ini menjadi kerinduan kita, ini menjadi gairah kita. Ini menjadi semangat kita untuk terus kita berjalan dalam hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memikirkan, marilah kita merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita menjalaninya. Bagaimana kita memenangkan pertempuran kita. Bagaimana kita memainkan peran yang harusnya memang kita mainkan dalam kehidupan kita. Maka pembaruan budi tadi terus akan tampak nyata. Nah itu yang disebut-sebutunya oleh gereja reformasi. Nah itulah pembaruan. Sementara outputnya adalah transformasi. Ya, saya pernah membicarakan ini secara spesifik. Reformasi itu adalah gereja punya semangat. Gerakan reformasi di republik ini itu mencontoh apa yang terjadi di Eropa di waktu lampau, di mana gereja ya melakukan gerakan yang disebut reformasi, yaitu memperbaharui diri. Memperbaharui diri gimana? Supaya seperti Alkitab. Ukurannya ada jelas. Kalau transformasi berubah, berubah kemana? Ya berubah untuk lebih baik. Lebih baik ukurannya siapa? Nah itu hati-hati. Karena transformasi bisa jadi tanpa reformasi. Misalnya undang-undang dasar di republik ini sudah diamandemen. Transformasi itu perubahan. Kalau dulu presiden tidak dibatasi, sekarang dibatasi. Jangan lupa Alkitab tidak bisa diamandemen. Alkitab tidak bisa dirubah, bukan? Nah karena itulah bisnis gereja itulah reformasi. Sehingga diperbarui terus-menerus menjadi seperti apa perintah Tuhan. Sementara transformasi adalah berubah terus-menerus untuk mencari format yang paling pas. Tapi orang yang direformasi oleh Alkitab akan ada perubahan. Perubahan apa? Perilakunya. Jadi yang disebut transformasi, perubahan itu bukan perubahan tata ibadah, perubahan cara nyanyi. Bukan. Perubahan kualitas hidup yang makin menyerupai kehendak Kristus. Itu loh saudara. Karena itu memang kita sudah salah kaprah, salah arah. Karena basis pemikiran filosofis yang mestinya dipahami dan dimengerti itu diabaikan. Sehingga kemudian orang asal comot dan jadilah hal-hal yang kemudian membingungkan. Tidak tepat arah. Dan ini berbahaya. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Alkitab sebagai pembaruan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus terus-menerus dalam kehidupan. Pembaruan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam keseharian, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan. Itu harus menjadi bekal dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu harus jadi bekal yang mengatur langkah-langkah di kehidupan kita. Nah maka pembaruan budi tadi membuat kita makin mengerti kehendak Allah. Lalu kita hidup dalam kehendaknya. Maka sudah pasti kita akan menjadi berbeda dengan dunia. Tidak sama dengan dunia. Luar biasa ya. Disinilah sebetulnya kesungguhan dalam hidup tiap orang percaya. Sehingga dikatakan kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, padahal yang sempurna. Tapi bagian ini saya akan bahas nanti satu sesi tersendiri begitu. Sehingga kita bicara dulu pembaruan budi dan perubahan yang terukur tadi. Nah oleh karena itu pembaruan budi yang terus menerus oleh Roh Kudus, karena perenungan kita akan Alkitab, karena pembacaan kita akan Alkitab, karena pengertian kita akan Alkitab, sehingga hidup kita menyerupai Kristus. Ukurannya adalah Kristus, ukurannya adalah Alkitab, firman hidup, dan tidak ada ukuran yang lainnya. Kita tidak bisa membuat ukuran-ukuran lain dan kita tidak bisa sembarangan di dalam hal seperti itu. Tapi bagaimana kita sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan itu, melakukan kehendak Tuhan itu, biarlah itu menjadi pemikiran bersama kita. Nah ini yang harusnya dipikirkan oleh tiap orang percaya di dalam menjalani hari-harinya, melewati kehidupannya, kan begitu. Sehingga dengan demikian hidupnya itu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhannya. Ini saya pikir pikiran yang harus kita tumbuh kembangkan, pikiran yang harus kita pahami secara utuh dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani semuanya, dan bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita itu. Nah inilah yang mesti kita pikirkan. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita ya secara bertanggung jawab sepenuhnya, menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Allah itu. Sehingga kita tidak menjadi sembarangan, tapi bersungguh-sungguh dalam seluruh aspek kehidupan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya, yang memuliakan namanya. Nah ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan, marilah kita memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga ada aspek yang ketiga. Supaya kemudian oleh pembaruan budi tadi, perubahan yang membuat kita tidak menjadi sama dengan dunia, ada aspek ketiga. Perbedaan itu harus menjadi perbedaan yang dikenali. Nah ini penting. Artinya perbedaan yang dikenali adalah dengan segera orang bisa membedakan mana orang dunia dan bukan orang dunia. Hidup orang Kristen seringkali menjadi hidup yang rancu dan membingungkan. Tidak ada bedanya dengan orang dunia di dalam berorganisasi, dalam sikap kita. Pada akhirnya pelayanan pun sama. Toh pada akhirnya kita pelayanan tidak penting apa yang dikerjakan atau apa yang dilayani. Tapi penting saya diterima atau dihormati atau tidak. Sehingga kalau orang tersinggung dengan gampangnya meninggalkan pelayanan. Tidak peduli dia. Apakah kepergiannya itu akan kemudian mengganggu perjalanan roda pelayanan itu. Saya selalu percaya Tuhan mampu untuk memperbaiki semuanya. Pasti itu. Tetapi tanggung jawab etis seorang Kristen itu menjadi memalukan karena akan menjadi batu sandungan. Nah ini memang menjadi satu kesedihan-kesedihan yang terjadi. Sehingga dalam bagian-bagian yang kita kerjakan saudara, self-oriented selalu menjadi ukuran. Aku yang terbaik, aku yang paling hebat. Dan aku harus dihargai dan aku harus dihormati. Nah ini sulit sekali kita menjadikan misalnya tujuan pelayanan, apa yang menjadi visi yang kita lihat mau diimban itu lebih penting daripada sekedar apa yang kita inginkan. Nah ini yang tidak gampang. Ya, karena itulah sebetulnya semua orang harus tunduk pada kehendak Allah, pimpinan Allah. Melakukan apa yang kemudian memperkenankan hati Allah dan bukan sekedar menyenangkan dirinya sendiri. Inilah yang harusnya kita pikirkan dalam kehidupan keseharian kita sehingga kita bisa berjalan di jalan yang dikehendakinya. Melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang luar biasa itu. Bukankah itu harusnya menjadi kerinduan tiap orang percaya, saudara-saudara yang kekasih? Menjadi pergumulan yang diwujud nyatakan. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh serius dalam menjalani hari-hari kita, dalam hidup menyenangkan hati Tuhan kita. Nah saya pikir ini harus menjadi semangatnya orang Kristen. Sehingga perubahan yang dikenali tadi menjadi perubahan yang dengan segera orang tahu mana anak Tuhan dan mana bukan. Nah kalau kita dalam hidup kita, ya kita pernah merenungkan bagian itu ya. Alkitab berkata kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Kalau orang Kristen merasa dia masuk surga, padahal hidupnya tidak lebih baik dari orang di sekitarnya, itu sebetulnya penghinaan dan pelecehan. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena memang Anda masuk surga dan yakin masuk surga. Pasti hidup orang yang jalan ke surga itu berbeda dengan dunia, bukan? Karena Tuhan bilang jadilah garam dan terang dunia. Nah kalau kamu terang kan dunia gelap. Kalau dunia gelap kamu terang kan bedanya bumi langit. Bisa gak dikenali seperti itu? Enggak pak, tapi mirip-mirip. Lah kalau mirip-mirip bagaimana kamu yakin kamu masuk surga? Oh Tuhan akan menebus, Tuhan itu janji Tuhan. Memang ini bukan kebaikan manusia. Betul bukan kebaikan manusia. Tapi kebaikan Allah yang ditaruhnya pada manusia, anugerah Allah yang diletakkannya pada manusia, dan manusia yang menerima dan merasakannya, pasti itu sesuai kehendaknya. Tolong jangan salah. Itu dulu yang mesti kita mengerti. Jadi jangan asal saja. Lalu memede-medekan, apa itu memede-medekan lagi ya? Meyakin-yakinkan diri, sehingga pede sendirian. Nah inilah kebahayaan dari gereja Tuhan yang sesungguhnya. Nah karena itu, pembaruan budi tadi, ya, yang membuat kita tidak serupa dengan dunia harus bisa dikenali dan ini harus jadi bisnis kita. bisnis yang terus-menerus yang tidak boleh dilupakan, tidak boleh diabaikan. Sehingga dengan demikian sesungguhnya lah kita bisa dikenali ada identitas perilaku dalam hidup kita. Identitas buah kehidupan itu bisa dibaca orang. Sehingga firman itu betul-betul memperbarui kita. Dan saudara-saudara, kita pun akan mampu mengenali diri kita. Kita pun akan mampu melihat dan mengukur diri kita. Sudahkah atau belumkah? Kan begitu. Karena itu bukan barang gaib itu. Nah, jadi inilah saya pikir kehidupan orang Kristen yang harus menjadi bukti tidak terbantah. Inilah udah orang Kristen yang semestinya. Hidup yang mesti diwujud nyatakan dalam hidup keseharian kita sebagai orang-orang percaya. Di sini Tuhan menolong kita, di sini Tuhan akan membimbing kita, di sini Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita sehingga kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga di dalam seluruh aspek pergumulan kehidupan kita, ya, kita bisa menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan, disitulah hidup kita memuliakan nama Tuhan. Jadi sadarilah itu, pahamilah itu, mengertilah itu. Supaya sungguh-sungguh kita boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini harus menjadi pemikiran dan perenungan kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita itu. Bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh seperti tadi itu bisa dikenali. Berbeda dengan dunia, tidak sama dengan dunia. Ya. Bahkan berlaku luar biasa. Melakukan yang dunia tidak lakukan. Dunia mengambil, kita berbagi. Wow, puji Tuhan. Ya, dunia ribut, kita damai. Wow, puji Tuhan. Tapi kok kita mirip Pak? Nah lo, berarti belum ada pembaruan budi. Kan gitu kan? Berarti masih sama dengan dunia ini. Gampang lah ngukurnya ya. Oh kalau gitu memang jemaat payah-payah. Oh, pendeta yang sudah banyak berubah. Oh, enggak juga. Karena itu enggak peduli pendeta, enggak peduli bukan pendeta. Perilaku menjadi penting dan ukuran dalam kehidupannya. Tapi bukan perilaku yang menyelamatkan, anugerah Tuhan. Hanya saja orang yang diselamatkan pasti perilakunya jadi benar. Itu kan logika sederhana. Jadi kalau ada orang menyebut Tuhan, bagaimana Pak? Dia percaya sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh. Ada ayatnya, tidak semua orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku, nah itu yang ke surga. Bagaimana bisa dikenali perbuatannya? Susah amat. Beda dengan dunia, tidak sama dengan dunia, melakukan yang dunia tidak lakukan. Mari kita ukur diri kita. Di situkah kita, seperti itukah kita? Karena jikalau tidak, saya harap kita tidak terlalu menjadi orang yang sangat pede, percaya diri gitu ya. Lalu membesarkan perkara-perkara kecil, seakan-akan diri hebat dan sudah, padahal belum. Ini rawan. Jadi hati-hatilah saudara-saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu jangan pernah menjadi sama dengan dunia. Tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Sehingga engkau bisa dikenali sebagai milik Allah anak Tuhan yang hidup itu. Sehingga engkau bisa dikenali sebagai gereja yang sejati. Bukan yang ecek-ecek. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Sehingga hidup kita jadi berkat dan bukan batu sandungan. Puji nama Tuhan. Selamat berbeda dengan dunia oleh pembaruan budi yang dikerjakan Roh Tuhan oleh firman yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu ya Tuhan. Tolong kami, pimpin kami, hidup kami terus berubah oleh pembaruan budi sehingga pembaruan budi boleh membawa kami makin seperti yang Allah kehendaki. Demi Yesus Kristus, pusat hidup kami, pusat reformasi itu, pusat pembaruan itu. Kami berdoa, kami memohon, terpujilah Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirai. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com.